Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita lanjutkan pembahasan tentang gejolak antara ahlul haq dengan ahlul batil. Mudah-mudahan dengan tadi sirahat mengembalikan fresh lagi. Yang tadinya sudah mulai tegang, matanya ngantuk, sekarang sudah tidak ngantuk lagi. Ya Pak ya? Ya. Dato sing ngantuk, cepat-cepat wudu sebelum diperintahkan berdiri. Biasanya nek kula ngajar kan sing teng pondok tapi Pak. Nek teng mriki kon ngaduk ya ora lumrah lah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai jam 11:30 insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wan jami'an, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa jalan manusia secara global terbagi menjadi dua, jalannya Rasul dan ini adalah Al-Haq, dan jalannya Asy-Syaitan dan itu adalah semua jalan yang menyimpang dari Al-Haq. Hal itu terdapat dalam pembahasan surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah oleh muwahhir rasul, ayat ini beberapa ayat sebelumnya berbicara terus, wa anna hadha sirati, dan ini adalah jalanku yang lurus. Sirat satu jalan, segima yang lurus, saya beginikan, gariskan lurus, sebagaimana nanti Nabi memberitahukan tafsir ayat ini di dalam riwayatnya Imam Ibn Mas'ud. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. As-subul, jamak dari sabil, yang artinya jalan-jalan, yang memiliki makna banyak, bukan satu, banyak. Berapa? Tidak terhingga. Karena kalimatnya umum, subul, jalan-jalan yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, wala tattabi'u subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan itu, jalan-jalan penyimpangan. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih, jalan itu akan menjauhkan kamu dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan yang sesat, berarti kamu akan terjauhkan dari siratal mustaqim, disebabkan mengikuti jalan yang sesat tersebut. Disebutkan tafsir ayat ini oleh Imam Muhammad Ibn Nasir dalam kitab sunnah. Beliau mengatakan, فَأَخْبَرَنَ اللَّهُ أَنَّ طَرِيقَهُ وَاحِدٌ مُسْتَقِيمٌ. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa jalannya Allah adalah wahidun, mustaqimun, lurus. Ya. Wa nasubula katsirah. Adapun jalan-jalan penyimpangan itu jumlahnya sangat banyak. Tasuddu man ittabaha an tariqil mustaqim. Jalan-jalan yang banyak tadi, as-subul, jalan-jalan syaitan yang banyak tadi akan menghalangi kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyeru kepada siratul mustaqim menghadapi mereka-mereka yang menyeru kepada jalan-jalan syaitan. Para pejuang di jalan-jalan syaitan akan berusaha mencekal pihak-pihak yang ingin mengajarkan jalan yang lurus. Seperti itulah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu hari Rasulullah menggariskan bagi kami di depan para sahabat, bukan hanya satu, di depan kami menggaris bagi kami garis yang lurus, lurus. Thumma khattan yaminihi. Kemudian beliau mengatakan hada sabilullah. Thumma khatta khututan shimalihi wa an yaminihi. Kemudian beliau menggaris garis yang banyak di sebelah kanan garis yang lurus tadi dan garis yang banyak di sebelah kiri garis yang lurus tadi. Tergambar tidak, Pak? Tergambar garisnya? Saya garis ini, Pak. Di awang-awang tapi, Pak. Yang enggak ada papan tulisnya. Lurus, kemudian garis yang banyak sebelah kanan, kemudian juga garis yang banyak sebelah kirinya, kanan kiri dari garis yang lurus ini. Kemudian Rasul mengatakan, "Hadza sabilullah." Yang lurus ini adalah jalannya Allah. Ini jalannya Allah. Mustaqimah yang lurus. Wa qala, kemudian beliau mengatakan berkaitan dengan garis-garis yang banyak tadi. Banyak. Jumlahnya berapa? Tidak terhingga. Menunjukkan jumlahnya banyak. Kanan dan kirinya. Rasul mengatakan hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang disebutkan dalam surat Al-An'am tadi. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan-jalan sebelah kanan dan sebelah kirinya tadi, tidak satu pun jalan kecuali di situ ada syaitan yang bercokol padanya dan merintangi manusia dari jalan yang lurus atau berusaha untuk memalingkan orang-orang yang tadinya di atas jalan yang lurus kepada jalan yang kanan ataupun pada jalan yang kiri. Jalan yang kanan, belok ke arah kanan, ini ekstrim kanan. Yang belok ke arah kiri, ekstrim kiri. Al-ghulu wal jafa atau al-ifrat wa tafrit. Berlebihan sampai melampaui batas. Amalan-amalan yang tadinya sunnah tetapi dilakukan melebihi batas sampai kemudian itu pun jalannya syaitan. Ghulu. La taghlu fi dinukum. Jangan kalian bersikap ghulu. Keluar dari batasan disyariatkan. Belok ke arah kanan. Ini pun jalan syaitan. Atau belok ke arah kiri dengan kau lemah. Memegangi sunnah dan meninggalkannya. Dan bahkan tidak peduli atau bahkan menyimpang dari sunnah. Itu semua adalah jalan-jalan syaitan. Yang kami maksudkan dengan membawakan ayat ini adalah bahwa mau tidak mau kaum muslimin di hadapan kita ada dua jalan ini. Kita harus memilihnya. Memilih mana yang tertepat bagi kita. Mana yang terbaik. Allah berikan kemampuan, adanya akal sehat, jiwa yang sehat, adanya Rasul, adanya Nas, adanya Wahyu, ada kitab-kitab, ada para ulama, ada bimbingan, semuanya diajarkan, didakwahkan untuk menjadikan sebagai patokan dan pertimbangan di saat kita hendak melangkahkan kaki, milih mana. Tentunya ya kaum muslimin, bagi seorang yang muslim, yang mukmin, yang ingin mendapatkan ridha Allah, tidak ada cara dan jalan kecuali menuju jalan yang hak, yang lurus. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam memberitahukan kepada kita akan bermunculan tokoh-tokoh batil. Dan ini sudah dinaskan oleh kaum muslimin. Tokoh-tokoh batil yang hendak merusak kaum muslimin dan menyesatkan kaum muslimin, mencekal dakwah sunnah, membawa kepada dakwah batil. Ini sudah dinaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun, akan datang nanti di akhir zaman para dajjalun, jamak dari dajjal, bukan dajjal yang di akhir zaman nanti ketika dibunuh oleh Nabi Isa, itu dajjal yang asli. Sebelum itu bermunculan dajjal yang banyak. Kadzabun, mereka para pendoa, para pedusta. Mati lampu. Di lampu. Kira-kira masih bisa dengar suaranya apa? Masih nggih pun. Terus naon nggih? Lanjut mohon. Sing mati nggih mati monggo. Lampune maksud dia niku. Hadirin kaum muslimin, rahimani warahmatullahi jami'an. Cuman sayangnya umahat nggak dengar ini pak. Berarti jenengan ingin tugasnya nyampaikan pak. Jadi ustadz istri masing-masing. Kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Rasulullah SAW menyebutkan, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, akan bermunculan nanti para dajjal-dajjal, para pendusta-pendusta. Yang Nabi mengatakan, ya'tunakum minal ahadis ma la tasmu antum wala aba'ukum. Riwayat-riwayat hadis, mereka datang kepada kalian, datang kepada kalian dengan membawa riwayat-riwayat hadis yang tidak pernah didengar oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Datang kepada kalian membawakan materi yang tidak syar'i. Datang kepada kalian membawa hujjah yang tidak benar. Yang mereka ini wahai kaum muslimin, oh, jenisnya. Ada genset. Nunggu aja atau gimana? Lanjut? Lanjut aja. Yang ngurusi genset silakan diurusi. Mudah-mudahan jadi. Kalau enggak ya sekuatnya. Sekuatnya jam 11 ya jam 11. Di dalam riwayat ini yang kami maukan wahai kaum muslimin, Nabi sudah memberitahukan akan datang muncul tokoh-tokoh kesesatan, ya, yang mereka membawakan materi-materi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ini dia materi-materi yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasul memberikan wanti-wanti, fayyakum wa hiyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati Kalau mendapati orang seperti ini, hati-hati. Walaupun ngaku sebagai muslim, ngaku sebagai ahlu sunnah, ngaku sebagai orang yang di atas al-haq, ngaku sebagai salafi, tetapi ketika yang disampaikan oleh dia adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul, hati-hati darinya. Wa iyyakum wa iyyahum la yuftinunakum wa la yudillunakum. Jangan sekali-kali mereka ini menyesatkan kalian dan menjadikan kalian terfitnah. Jadi memang akan banyak sekali bermunculan duat da'i-da'i tetapi mengajak kepada abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Bermunculan tokoh-tokoh yang seperti ini yang menipu seakan-akan itu sunnah padahal itu bukan sunnah. Seakan-akan itu adalah Al-Quran dan tafsir yang benar padahal itu adalah tafsir yang batil. Fakat ikhwan terus-menerus ada. Dan ini sebagai apa? Sebuah indar peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bahayanya mereka. Disebutkan oleh para ulama kita di antaranya Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan kewaspadaan yang harus selalu ada pada kita. Apa itu kewaspadaannya kaum muslimin? Kalau kita mendapati pada diri seseorang satu penyimpangan, satu kebatilan, segeralah engkau jauhi dia. Karena sesungguhnya yang masih tersimpan, masih tersembunyi, yang belum nampak di depan matamu tentang kebatilannya, lebih banyak. Ini diajarkan oleh para ulama salaf kita. Di antaranya dari Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, "Idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'ah, fahdharhu. Fa innal ladzi akhfa 'anka akthar mimma adhhar." Apabila nampak di depanmu satu kesesatan, syai' minal bid'ah, nampak di depanmu satu kebatilan dari seseorang, maka hendaknya kamu cukup menjadi pelajaran bagimu untuk berhati-hati darinya. Kenapa? Alasannya, fainal ladzi akhfa 'anka akthar mimma yadhhar, karena yang masih tersembunyi dalam diri dia lebih banyak daripada yang nampak di depanmu. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, ahlul bid'ah dalam menjajankan kebid'ahannya sangat berhati-hati. Tidaklah mereka menyebutkan kebatilannya langsung, karena kalau ahlul bid'ah menyampaikan kebatilannya langsung, maka kalian akan langsung bisa menolaknya. Tetapi ahlul bid'ah menyembunyikan terlebih dahulu. Disebutkan hal ini oleh Imam Mufaddal bin Muhallhal As-Sa'di, "Law kana sahibul bid'ati idza jalasa ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi hadartahu wa farta min, walakinnahu yuhaddithuka bi ahadithi sunnah fi buduwi majlisihi thumma yudkhilu alayka bid'atahu fal'allaha talzimu qalbak fama tatakhruju min qalbika." Lumatakan ahlul bid'ah, orang yang sesat, apabila engkau duduk bersamanya, bermajlis dengannya, ternyata dia langsung menyebutkan kebid'ahannya, awal mula langsung ini, saya datang kepada kalian adalah ahlul bid'ah, ajaran saya sesat, saya mengajak manusia ke neraka, ayo ikut bareng ke neraka. Ada yang mau? La Kalau ada yang seperti itu, kata beliau, hadar tahu, engkau akan berhati-hati darinya. Wa farata min, dan engkau akan lari dari dia, karena dia mengajak kepada kesesatan. Walakin akan tetapi, perhatikan, yuhadithuka bi ahadithi sunnah, ahlul bid'ah itu, ketika menyampaikan taklimnya wahai kaum muslimin, ya, lihat ke sini, jangan lihat ke genset. Ada delingi ngaloran apa jane, Pak? Ya. Akan tetapi al-bid'ah dalam menyampaikan materinya, yuhadithuka bi ahadithi sunnah, bicara terlebih dahulu dengan sunnah Nabi, hadis Nabi, ajaran yang hak, yang benar, ini, itu. Itu awal-awalnya. Sampai kemudian, thumma yudkhilu alaika bid'atahu, kemudian dia akan menyusupkan bid'ahnya, pelan-pelan, satu persatu, tanpa engkau merasa. Yang pada ujungnya, fal'allaha talzimu qalbak, bisa jadi di saat itulah bid'ah bercokol menancap dalam jiwamu. Karena kamu sudah tidak waspada lagi. Kalau sudah seperti itu, famada yakhruju min qalbik. Kalau demikian adanya, sudah menghujam dalam jiwamu kebatilan itu, kapan akan keluar darinya? Kapan keluar dari jiwamu? Kapan akan keluar dari hatimu? Hadeh ikhwan, ini bahayanya duduk di hadapan ahlul bid'ah. Kadang kala orang di antara kita ini kewanen, Pak. Ngerti kewanen? Punya kaidah ngawur. Wis ngaji ngendi bae-bae ora sora apa-apa, ora sapala pilih. Sing bener dicikot, sing elek dibuang. Yang baik diambil, yang jelek-jelek jangan diterima. Nek kula ngarani niku maling sandal, Pak. Gawa sing elek bali gawa sing main. Kenapa? Kalau dia itu mengatakan nanti yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek ditinggalkan, ditolak. Ahlul bid'ah lihai. Lihai wa kaum muslimin. Tidak langsung serta-merta menyebutkan yang bid'ah-bid'ah. Sebutkan dulu yang baik-baik. Anda terpesona. Ternyata sing diarani ahlul bid'ah ayatnya akeh lho. Dalilnya pirang-pirang. Sudah mulai kendor kamu dalam waspadainya. Lambat laun kamu mengatakan, ternyata pinter juga lu bahasa Arabnya fasih. Baca kitab gundul. Antum sudah tertipu dengan gayanya. Apalagi wong Arab. Wong Arab ya pinter bahasa Arab, Pak. Kawit lahir bisa bahasa Arab. Ya. Terkesima terus. Sampai pada akhirnya, ujar Qurannya sih ngelek lho. Main kabeh. Diarani al-bid'ah lho. Pancen kaya salafi apa-apa bid'ah lho. Fakat aku muslimin hati-hati. Yang tadinya kamu mau siap-siap menolak yang batil, tidak bisa. Filtermu jebol. Mau memfilter bagaimana, menyaring bagaimana, jebol. Apalagi yang kamu miliki, maaf-maaf. Filter yang bentuknya kotak. Paham maksudnya, Pak? Nang saku mikir bisa nek nonton ngene iku. Udah ngarem filter. La haula wala quwata illa billah. Kuar macem-macem sing main tak terima sing elek tak tinggal main kabeh olehmu. Di antara jurusnya al-bid'ah kaum muslimin adalah sardal ayatul hadis, menyebutkan ayat, menyebutkan hadis tanpa menyadarinya, kemudian memasukkan ayat hadis ini kepada amalan yang bid'ah yang mereka lakukan tanpa tersadari, halus. Saya tak praktek di sini, tapi ini bid'ah ya, Pak ya. Saya praktekkan contoh model ahlul bid'ah yang halus. Tapi jangan hanyut, Pak. Ya. Saya pernah mendengarkan itu dulu ketika memang saya bertetanggaan dengan masjidnya mereka di Gendasari rumah keluarga. Sebutkan ayat. Ayat tentang ibadah. Ayat tentang zikir. Fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Mengingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Disebutkan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya berzikir kepada Allah menenangkan jiwa. Ayat-ayat. Fadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Wah, masya Allah, zikir-zikir. Sebutkan dalil. Kalimatani, habibatani, sakilatani, dramat. Sebutkan dalil itu. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tetapi sangat berat timbangannya dan sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi dan subhanallah rabbi subhana wa bihamdi dan subhana subhana al-azim. Ya, subhanallah al-azim. Sebutkan dalil ini. Zikir itu baik. Zikir itu melembutkan jiwa. Zikir itu membaca istighfar, astaghfirullah. Terus sekian lama, bla bla bla. Banyak dalilnya, Pak. Sampai dia mengatakan ala fa inna afdhal dzikri la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebutkan dalilnya, fa'lam annahu apa? Dalilnya mereka pakai afdhal dzikri annahu la ilaha illallah. Begitu mereka mengatakan itu, ketahuilah seafdal-afdal dzikir adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah. Bareng-bareng, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil nangis-nangis. La ilaha illallah. Siapa yang menduga itu salah, Pak? Siapa yang menyangka itu batil, Pak? Siapa yang menyangka itu bid'ah? Ada? Dalilnya banyak banget. Ayatnya, hadisnya, keutamaan zikir, membaca la ilallah, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Ayo bareng-bareng. Istighfar bareng-bareng. Ya Allah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Bareng-bareng, Pak. Siapa yang mau menilai itu jelek? Siapa? Anda mau menilai jelek? Coba ngacung. Jelek apa baik ini, Pak, tadi, Pak? Hah? Penasaran? Jangan jadi hantu penasaran, Pak. Bingung dalam menilai. Wah, kalau ada di waktu itu yang mengatakan jelek, ada yang mengatakan ini bid'ah, langsung diserang. Siapa yang mengatakan membaca la ilaha illallah bid'ah? Ini dipertanyakan keislamannya. Lalu membaca la ilaha illallah dikatakan bid'ah ke priwe sih? Benturkan ke situ, der. Baca subhanallah, Allahu akbar, la ilallah, ini kalimat thayyibah, ajaran Nabi, kok dikatakan sesat, ngukar pedewek. Ini bid'ah mana ini? Ini sunnah. Bahkan ikhwan, mereka meluap-luap dalam membela bid'ahnya dan mencerca ahlu sunnah. Jenengan nang kono negeri apa? Bingung. Bener apa salah ya? Domong nasalah, tenaku orang wani ngomong lah. Bongo, domongna bener nih kata orang nasional lah bingung. Ini model mereka kaum muslimin. Bid'ahnya di sebelah mana? Bid'ahnya di sebelah dari tata caranya, kaifiyatuhu dan penetapan tentang bilangan dan jumlahnya. Ibadah itu adalah tauqifiyah, harus sesuai dengan sunnah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Bid'ah idhafi ini waikum muslimin adalah sebuah bid'ah yang di situ ada sunnahnya tetapi tercampuri hal yang tidak ada sunnahnya. Bacaan tasbih, takbir, tahmid, tahlil ada sunnahnya tetapi dibaca bareng-bareng ini tidak ada sunnahnya. Letak bid'ahnya di sini dan ini mungkarah, dolalah. Wa in ra'ahanna su hasanah, walaupun manusia melihatnya adalah sesuatu yang baik. Bisa dipahami hadirin? Bisa dengar enggak suaranya? Yang di belakang bisa dengar? Niki wis pengpengan lho, Pak. Ora zaman niki. Yang kami maukan dengan membawakan hal itu ya kaum muslimin, kewaspadaan. Kalau kita betul-betul ingin mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang tidak ada campur tangan dari hawa nafsu dan kebidahan, harus selalu memiliki jiwa waspada dari kebidahan dan ahlul bid'ah. Karena mereka sekali lagi adalah apa? Lawan sunnah. Man ahyal sunnah faqad tumitu, man ahyal bid'ah faqad tumitu sunnah. Disebutkan Fudail bin Iyad atau ulama yang lainnya, barang siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia telah mematikan sunnah. Ahlul bid'ah itu sangat berbahaya, wa kaum muslimin. Jangan pernah kita toleransi kepada mereka. Jangan. Ahlul bid'ah itu diumpamakan oleh Al-Imam Al-Barbari, mathalu ashabul bid'ah mathal al-aqarib. Perumpamaan ahlul bid'ah itu sebagaimana kalajengking. Ngerti kalajengking, Pak? Kalajengking napa nggih bahasa jane? Ketunggeng, betul. Scorpio, Pak. Malangel nggih. Iki kalajengking. Aqarib yuthinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yukhrijuna adnabahum. Yang namanya kalajengking itu dia menyembunyikan badannya dan kepala dalam tanah. Mengeluarkan sedikit apa? Ujung dari ekornya yang berbisa. Kala jengkingnya itu, Pak. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Fa idza tamakkanu ladahu." Apabila ada mangsa yang datang tidak menyadari di situ ada kala jengkingnya, mangsa ini lenggang kangkung. Ya. Dia tahu ada bahaya. Begitu sudah pas dan tepat, langsung dipatuk truk mangsa tersebut. Gejijer. Tahu gejijer, Pak. Kena patukannya. Mati sang hewan ini tinggal disantap oleh kalajengking. Fahakada demikian pula alul bid'ah. Humukhtafun bainan nas. Demikian pula alul bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan jati diri. Menyembunyikan kebidahannya. Gak mau terang-terangan ini saya alul bid'ah. Enggak. Konyol mereka, Pak, kalau seperti itu. Gak akan dapat pengikut. Masa vulgar nih saya orang sesat. Ajaranku adalah ajaran sesat. Menuju ke neraka, ayo ikut aku. Ya, orang payu, Pak. Sebodoh-bodohnya pun orang gelem mlebu neraka, Pak. Butuh ditipu. Butuh dulu untuk dikelabuhi. Untuk kemudian, wahai kaum muslimin, kata beliau, faida tamakkanu balaghu ma yuridun. Nunggu di situ. Syukur ini pagi. Ini belum bunyi apa? Oh, belum bunyi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan masih ada nafas, Pak. Dibantu dengan ini. Sehingga kita lanjutkan bahwa dengan apa yang tadi kita sampaikan, kewaspadaan harus selalu. Karena mereka kalau sudah mampu untuk menyengatkan bisanya kepada umat Islam, maka mereka pun akan menyampaikan kebidahannya di saat mereka sudah mampu. Karena itu, kaum muslimin, kita akan bacakan sedikit di antara ucapan para salaf agar kita berhati-hati dari bid'ah dan ahlu bid'ah. InsyaAllah akan kita susulkan nanti ba'da salat zuhur contoh-contoh ahlu bid'ah yang manusia tertipu menyangka dia ahlu sunnah, ternyata dia ahlu bid'ah. Di antaranya akan kita bacakan adalah karya tulis para ulama kita, ya, yang berbicara tentang ahlul bid'ah internasional, yang sekupnya internasional mendunia, disangka oleh orang dia adalah ahlu sunnah padahal dia bukan ahlu sunnah. Kaum muslimin jami'an, sebelum itu kita bacakan dulu beberapa kalimat. Qala al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, adraktu khiyaran nasi kullahum ashabus sunnah wa yanhauna an ashabil bid'ah. Aku mendapati khiyarun nas, manusia-manusia yang baik, mereka semua adalah ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, konsekuen dengan sunnah. Wa yanhauna, dan semua orang yang di atas sunnah, semua orang-orang yang baik tadi melarang dari ahlul bid'ah, yakni melarang kita untuk duduk bersama mereka karena mereka adalah apa? Musuh yang akan menyesatkan umat Islam. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin, hati-hati kamu dari duduk bersama ahlul bid'ah, karena bid'ah itu tersampaikan dikarenakan engkau duduk bersama dia dalam majlisnya atau bahkan dalam obrol-mengobrol, ya, akan masuk satu persatu pemahaman yang bid'ah tapi tanpa engkau merasakannya. Disebutkan dalam kalimat yang lainnya, Al-Imam Abu Kilabah beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yahmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaykum ma kuntum ta'rifun. Beliau menasihati kita, beliau seorang yang hikmah, mengerti tentang betapa bahayanya bid'ah itu. Karena itu beliau menasihati kepada kita, Imam Abu Kilabah, janganlah kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah, jangan, hati-hati, wala tujadilum, bahkan kamu jangan berjidal bersama mereka, hati-hati, karena kadang penyampaian bid'ah itu bisa melalui majlis salim atau bisa melalui jidal, perdebatan. Alasan beliau, fa inilah aman, karena aku tidak merasa aman, aku khawatir, ayah misukum fi dolalihim, kalau-kalau mereka ahlul bid'ah itu akan menceburkanmu ke dalam kebid'ahannya mereka, menceburkanmu ke dalam bid'ahnya mereka, atau mengkaburkanmu dari yang tadinya al-haq menjadi rancu, menjadi bingung. Beberapa orang bernasib seperti itu. Ketika dia bermajlis di sana, dia bermajlis di sini, akhirnya dia dapati kebingungan, begini, ini begini, begini, aji di sana, begini, begini, ini. Akhirnya dia merenung, bingung. Melungana, apa melungene? Kacau jiwanya. Yang tadinya dia di atas sunnah, menjadi ngambang. Yang tadinya dia sudah berhati-hati dari bid'ah, menjadi lembek karena syubhat-syubhat yang ada pada mereka. Yang tadinya sudah berhati-hati, sekarang dia lepas. Yang tadinya dia di atas siratul mustaqim, mulai dia pun berbelok-belok ke arah kanan dan ke kiri, mutalawin, berwarna-warni, terombang-ambing ke sana ke sini, yang pada ujungnya dia akan ditelan oleh al-bid'ah tersebut dan akan diajarkan kebencian kepada ahlu sunnah. Dan ini terjadi wahai kaum muslimin. Paling minimalnya, kalau tadi maksimalnya, kalian diceburkan kepada bid'ah mereka dan dijadikan sebagai memusuhi ahlu sunnah. Atau kemungkinan kedua, anda dalam kebimbangan, gundah gulana, kebingungan, ngaji ngana ketone dening kaya kiye, ngaji ngene bingung, mengenai ditahdir, mengenai bingung kacau. Akhirnya lawis orang-orang ngaji ngana, orang ngaji ngene nang tengah-tengah bae. Maksudnya beripun wislah ngaji jadi bingung, mainnya kebriwe jadi wong awam bae maning, orang-orang ngaji bahasa ngaji malah jadi bingung, hilang dia, tidak jadi ahlu sunnah, pengekor hawa nafsu, jatuhlah pada bid'ah juga pada ujungnya. Ini ucapan Imam Abu Kilabah. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, la tajlis ma sahibu bid'atin fa inna khafu ayanzila alayka la'nah. Jangan kau turun, jangan kau duduk bersama al-bid'ah, karena sesungguhnya aku sangat takut kalau-kalau nanti akan turun menimpamu sebuah kutukan, laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menyebutkan, ihdaru ad-duhul ala sabil bid'ah fa'inim sudduhna nilhaq. Hati-hati kalian dari duduk bersama alul bid'ah, orang-orang yang rancu manhajnya, yang rusak. Hati-hati, jangan masuk ke kalangan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mencegah dan menghalangi al-haq. Masih banyak kalimat-kalimat yang lainnya. Qala Imam Muhammad bin Muslim, atau kita baca Imam Ibrahim Nakhai, lamadakan la tujalisu alal ahwa fa inna mujalasatahum tadharu binuril imanil qulub wa taslabu mahasin al-wujuh wa turthul baghdha fi qulubil mu'minin. Masih banyak wahai kaum muslimin ucapan para ulama yang intinya melarang kita untuk mendekati mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berusaha mencegah manusia dari sunnah, menghalangi manusia dari ittiba'us sunnah. Di antaranya yang akan kita sampaikan wahai kaum muslimin adalah beberapa waktu yang lalu terjadi kerancuan yang begitu dahsyat di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku di atas ahlu sunnah. Kerancuan yang sangat mengerikan, munculnya fitnah-fitnah besar di era kita 2000-an lebih. Munculnya fitnah Yahya al-Hajuri, munculnya fitnah Muhammad al-Imam al-Ma'bari, membuat kacau, bimbang, bingung, ya, mau ikut kemana, mau ikut ke siapa, apakah mereka benar ataukah mereka salah, terhempas oleh badai yang sangat mengerikan sekian banyak orang. Demikian juga tokoh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang membawa faham Halabiyah yang diambil dari faham Sururiyah. Fahamnya ikhwan muslimin, nata'awunu fima attafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'da fima akhtilafna. Mereka memiliki kaidah ini, menghempaskan dakwah ini. Siapakah mereka itu ikhwan muslimin? Dan apakah mereka betul-betul menyebarkan kesesatan sehingga kita harus berhati-hati dari mereka? Atau apakah bagaimanakah mereka itu kaum muslimin? Fa insyaallah akan kita bacakan ba'da salat zuhur insyaallah. Ya, insyaallah kita mulai dari beberapa tulisan para ulama kita seperti Syekh Muhammad Al-Arafat Muhammadi, Syekh Abdullah Salfik, kemudian Syekh Ali Al-Hudhaifi yang berkaitan dengan fitnah-fitnah tersebut, untuk kita pelajari dan kita mendapatkan pencerahan dari ulama-ulama kita bagaimanakah mereka itu, agar kita jangan terkena fitnah-fitnah menyesatkan. Kita ingin di atas siratul mustaqim. Di atas siratul mustaqim itu adalah di atas manhaj as-salaf. Di atas manhaj salaf tanpa campuran adanya bid'ah-bid'ah. Kalau ada orang yang mengaku di atas salafi, ternyata dia padanya terdapat kebatilan-kebatilan. Bukan hanya satu batil, abatil kebatilan-kebatilan. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an, sungguh dia bukan salafi. Karena sunnah menuntut kita murni di atas sunnah, dan tidak boleh kita tercampur dengan bid'ah. Fahmu sahabah wajib kita ikuti. Pemahaman Nabi dan para sahabat yang murni dari bid'ah wajib kita ikuti. Adapun yang lainnya yang tercampur, maka kita hindari. Jangan ikut-ikutan orang mengatakan dia kan masih muslim, dia juga masih berdalil dengan ayat Al-Quran, masa ditinggalkan, gak boleh kita untuk ngaji dengannya. Jawabannya kaum muslimin, selama dia masih muslim, walaupun dia alul bid'ah kayak apapun ya, dari kalangan khawarij, dari kalangan mu'tazilahnya, sufinya dan yang lainnya, selama mereka masih muslim, ya masih menukilkan Al-Quran pak, wong masih muslim dan kita pun tidak mengkafirkannya. Selama dia masih muslim, ya dia mengaku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengikuti Injil atau Taurat, lah itu sudah bukan muslim lagi pak. Kalau dia mengikuti bukan sunnah Nabi, tetapi menukilkan kitab Drogandul mamanya atau Primbon, ya ketahuan banget pak sesate. Selama dia masih muslim, ya tetap seperti itu, ya dia sholat ya, tetapi padanya terdapat kemungkaran yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Dan itu akan kita sampaikan insyaallah ba'da salat al-duhur mubasyaratan secara langsung insyaallah, supaya kita ada waktu bareng 1 jam setelah duhur ya, dan tidak memperpanjang waktu, kita bisa pulang lebih kasih. Senang mau balik kasih? Ya. Biasanya jam 2 pulang atau 2:30 pulang, kita pulangnya jam 1:30. Ya dengan kapan 1:30? Kurang kasih? Jam 1 kita pulang. Insyaallah wallahu alam bismillah, ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.